punya masalah di rumah tangga? Pernah punya masalah di pekerjaan? Pernah punya masalah dengan tetangga? Semua masalah itu dirangkum di surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi kalau Bapak Ibu minta solusi kepada Allah, itu yang diberikan rahmat dulu. Rahmat itu bisa juga solusi dari semua masalah. Maaf, pernah punya masalah di rumah tangga? Pernah punya masalah di pekerjaan? Pernah punya masalah dengan tetangga? Semua masalah itu dirangkum di surah Al-Baqarah ayat 155. Lalu kalau kita terima dengan sabar dan kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan masalah saya ini, Allah ketika akan menghilangkan masalah seorang hamba, yang pertama diberikan kepada hamba itu rahmatnya dulu. Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi kalau Bapak Ibu minta solusi kepada Allah, itu yang diberikan rahmat dulu. Rahmat itu adalah terkabulnya doa pada apa yang diinginkan. Jadi satu ampunan, dua solusi, tiga pengabulan doa. Kalau tiga itu banyak atau sedikit? Halo, banyak atau sedikit? Banyak. Kalau banyak itu bahasa Arabnya jama atau mufrad? Jama. Bapak Ibu, kenapa kalau masuk masjid, saya tanya, Bapak kalau masuk masjid dari satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu. Masjidnya banyak pintu, sini pintu, sana pintu. Tapi kan gak ada orang masuk masjid, sini keluar lagi, masuk sana. Sana keluar lagi, masuk sini, tak ada ya. Masuk satu pintu, tapi dia masuk satu pintu. Satu pintu bahasa Arabnya, babun. Apa bahasa Arabnya? Banyak pintu bahasa Arabnya, abwabun. Bapak masuk lewat satu pintu menyebutkan, Allahumma ftahli abwabah. Ini saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja. Cuma di sini. Di Darul Muntakin di Padang tadi tes saya tak berikan. Di sini saja antara kita. Kenapa kita masuk masjid bacaannya abwab bukan bab? Banyak pintu. Karena ketika orang masuk masjid itu kecenderungannya ingin curhat kepada Allah. Ingin minta sesuatu. Maka dia katakan, ya Allah, mohon bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatku. Tadi rahmat itu ada tiga pintunya. Ada ampunan, ada solusi dari masalah, ada keinginan yang ingin dikabulkan. Hambaku, kamu ini sedang mau minta yang mana? Kamu sedang ingin tobat dari dosa? Datang, sholat, sujud, tobat, aku ampuni dosamu. Kamu punya masalah, keluhkan kepadaku, curhat, minta. Punya masalah apa? Pekerjaan, minta kepadaku solusinya. Di rumah tangga, minta solusi. Maka sujud, minta. Karena itu Pak, sahabat-sahabat Nabi itu berangkat kerja ke masjid, pulang kerja mampir masjid. Makanya jarang ada yang marah pulang dari pekerjaan. Karena aura yang dibawa, aura masjid. Jadi pulang ke rumah bertemu dengan anak itu, bukan pekerjaan, bukan pikiran di kantor yang dibawa. Bukan pusing yang dibawa, tapi ketenangan yang ada dalam masjid. Terkadang anak nunggu 8 jam, ingin bermain dengan bapaknya. Pulang-pulang bapak sudah penat, banyak pekerjaan di kantor bertemu dengan anak. Ayah, nanti aja. Pulang kita tengok istri anak-anak. Lalu kita bertanya, ya Allah, apakah bertemu lagi di akhirat dengan anak-anak ini? Keluar air mata, sholat kita dua rakaat, minta sama Allah, tertidur bersama mereka. Mereka ingin ayah, mereka ingin buyanya, mereka ingin bapaknya. Nah karena itulah para sahabat kadang sebelum sampai rumah itu mampir masjid dulu. Supaya apa? Masjid itu kan tempat yang tenang. Baru masuk masjid, auranya sudah tenang. Pulang ke rumah yang dibawa ketenangan. Itulah ummi. Itulah ummi. Jadi kalau masuk masjid, manfaatkan tiga keistimewaan itu, minta sama Allah, berdoa. Itulah yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran.